Cause all that's waiting is regret. Don't you know I'm not your ghost anymore? You lost a love I love the most. Learn to live half a life, and now you want me one more time. And who do you think you are, running around living stars, collecting your jar of heart and tearing love apart? You're gonna catch a cold from the eyes inside your soul. So don't come back for me. Who do you think you are? Here it took so long just to feel alright. Remember in your jar of hearts and tearing love apart. You're gonna catch a cold from the eyes inside your soul. So come back for me. Don't come back alive. Maksudnya apa, Mas Lasu? Coba dijelaskan. Mahal ini penampilanmu barusan. Bisa menembus kisi-kisi hati. Keluar lagi ya, keluar lagi ya. Menerobos cakrawala pemikiran. Merobek sukma. Mahal ini. Aku pribadi bangga banget melihat penampilanmu barusan. Terima kasih, Mari. Pertanyaannya, siapa yang kamu bayangkan ketika menyanyi lagu itu? Ya pasti bukan kamu, Susu. Pasangan. Saya tidak minta komentar Anda ya. Mas Ana, jangan garuk-garuk rambutnya itu. Bukan nanti, kepalanya gatel, cangkemnya segatel ini. Nanti brodol. Jawab, tolong dijawab Mahal ini. Coba dijawab. Klarifikasi, dijawab. Klarifikasi Mahal. Serius, saya tanya serius Mahal ini. Mas Ari, jangan dipaksa dong Mahal ininya. Oh iya. Saya gak maksa, tapi ini keharusan. Harus? Iya harus. Enggak apa-apa. Ya, seseorang. Ya, pasti seseorang. Sebentar, Daniel. Sebentar, Daniel. Sebentar, Daniel. Siapa dia? Tersakiti kan? Yang menyakiti. Ya, nanti gila gue. Siapa, siapa? Nuka. Nuka. Nuka. Nuka. Nuka. Jangan, nanti kamu ternuka. Hatimu, jangan, jangan. Saya pikir gak mungkin Nuka. Karena Nuka... Richard katanya, Richard. Siapa? Mantanmu kah? Emangnya kalau Mas Ari tahu, emang Mas Ari mau gimana sama orang itu? Enggak, aku ingin memberikan contoh tentang sebuah penghayatan. Gitu. Oh, siapa ya orang mas, itu? Aku gak tahu. Jawab ya. Dong Mali nih, who do you think you are Mas Ari? Ya. Aku tapi gak tahu, aku nggak sebut namanya boleh nggak? Boleh. Nggak sebut namanya. Namanya Mahal. Iya tapi inisial. Dia sebuah nggak. Namanya Mahalono. Garing banget ha, itu. Garing banget. Mantanmu ya. Iya. Yang terakhir. Yang mukanya kayak siapa ya waktu itu? Ah, bukan. Nggak bukan ya. Papahnya. Papahnya kayak siapa? Mas Anang. Mas Anang. Oh, Mas Anang. Ya itu, maksudnya gini. Bahwa di dalam... Sebentar. Enggak, aku mau seri. Aku mau seri sedikit. Maksudnya gini. Kita itu kadang-kadang harus mengorbankan diri. Mengingat sesuatu yang tidak enak. Untuk menampilkan sesuatu pertunjukan seni yang luar biasa. Itu loh maksudnya. Iya, betul, betul. Kayak Mas Anang. Ya, kayak Mas Anang contohnya. Dia tiap nyanyi itu mengingat hal-hal yang gak enak dulu. Maksudnya jadinya, jadinya gimana jadinya? Jadinya ya sedih lagu-lagunya gitu. Yang ini ya? Kayak bala-balanya kenapa Mas Anang makin banyak ya? Nang. Ini fansnya Mas Anang semua ini apa gimana sih? Bener salah kok gue yang kena ya Nang ya. Silakan Maya, intinya itu. Bahwa kita harus melakukan hal-hal yang kadang-kadang orang tidak pikirkan untuk menampilkan sesuatu pertunjukan yang istimewa. Aku salut sama kamu Malini. Terima kasih Om. Mahal ini. Iya bunda. Tadi pertama kali kamu muncul di sini sebelum live, aku sempat bisik-bisik sama Judika, cantik ini ya. Rambut kamu biasa aja tergerak dengan lurus, baju kamu simple, kamu nampak lebih muda malam ini, beneran. Iya terima kasih. Itu bener. Sebelum kamu nyanyi ya, aku bener-bener tadi berbisik sama siapa? Sama kamu loh ya Judi ya? Sama lu kan? Gila. Iya bener, aku bilang gini, gila Mahal ini cantik malam ini. Biasanya, sorry, agak lebih kelihatan lebih dewasa. Tapi malam ini kamu simpel, rambut kamu lurus, makin yang bersahaja makin kamu cantik. Jadi kamu makeupnya emang gak perlu harus yang aneh-aneh. Kamu cukup yang simpel, tapi kamu kelihatan mahalnya sekarang. Terima kasih bunda. Nah untuk vokal, ini loh yang aku bilang bahwa aku tadi, aku tuh orang kalau misalnya bagus banget pasti aku berdiri di tengah-tengah. Bukan karena lebay, enggak. Tapi karena memang aku menghargai banget, ini loh namanya bernyanyi dengan, nyanyi tuh gak perlu teknik yang seperti, yes festival perlu teknik yang sangat tinggi. Tapi di sini kamu bisa menggambarkan sebuah lagu yang saya selalu dulu pernah bilang bahwa seorang pemain film namanya Anne Hathaway. Dia pemain film, dia bukan penyanyi, tapi dia bisa menyampaikan sebuah nada, sebuah lagu di lagu I Dream of Dream dengan bagus, dengan penghayatan yang luar biasa. Di sini kamu yang kedua kali saya puji setelah Anne Hathaway dengan tanpa harus berteknik yang melintir-melintir, yang meliuk-liuk, tapi kamu menyampaikan lagu dengan sangat luar biasa, indah dan sangat bagus. Terima kasih. Congratulations. Daniel, sedikit ya. Tadi yang aku setuju sama bunda, begitu Mahal ini masuk, aku tadi juga agak pikir, ini Mahal ini malam ini keluar aura bintangnya. Kalau menurut aku gitu. Dan simple, ya? Kalau tadi Daniel tanya siapa kontestan yang, sempat tanya kan ya, siapa yang perkembangannya paling pesat, ya aku bilang Mahal ini sih. Oke. Okay. Terima kasih. Paling pesat. Yang feel-nya ya. Dan, pertanyaan okay. Terakhir. Semuanya. Pertanyaan terakhir, Mas Anang, menggairahkan gak? Sangat menggairahkan. Masih sangat banyak penampilan-penampilan yang seru di Indonesian Idol. Jadi untuk teman-teman semua, kalian semua guys, jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan juga di-share. Terima kasih.